Jenorie. Sorry Mik, sorry Mik kalau. Artori Pogos Bobui. Yeah. Arema. B12. Plus our web family. Black Golden Soap. Jalan-jalan tak putar malam minggu terasa lasa ada lihat ada nona unyu-unyu pakai cara cehu buat catur buru-buru arah tunggu gadis ayu sam menuju siul jauh lambai tangan siul panjang ilmu alam tongkat panjang main-main mata lepas kata-kata buat sapu belahan jiwa mungkin ada hati nona suka ini katakan malam minggu atur waktu para jamu sibuk tipu baku bore dengan rebung hati-hati kena tedong pum arah jauh gadis ayu sam menuju putar jauh taruh kode pakai mata sempat tahu dan melele minta nope gadis rempe tahu tempe siap gade papa mama dan melele punya mantu mampi jawe itu dia paling serbe jangan lama nikah sudah nok a b kostop bore cinta pertama malam minggu buat seterus terus menunggu cinta pertama malam minggu buat seterus terus melaju bodinya yu dia malu-malu buat saya siap maju untuk jadi depu anak mantu. Saya lihat gadis manis bikin sehati ini jadi rasa cinta maju satu langkah saya coba main mata ternyata dia juga ada rasa tak pakai lama saya langsung ungkapkan rasa atur waktu minta restu mama mantu kaget bapak mantu tiba ya Tuhan berarti ini anak kepala suku malah tahu tabrak masuk garis ayu kena rayu malam minggu saksi bisu cinta pertama di pengul motor jongkel habis perahu jadi mas kawin bapak mantu tunggu restu tahun baru punya anak milik aku putar lama masuk sudah toki pintu uang muka uang pertama 1 juta restu sudah dari mama bapakku mau marah nanti mama toki testa makanya kau kasih restu sudah dari anak pertama kawin di derek siapa? Kasih restu sudah cinta pertama malam minggu buat seterus terus menunggu